Untuk pertanyaan yang pertama, bismillah, afan Ustaz izin bertanya, apakah boleh menceraikan dalam keadaan hamil? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Menceraikan dalam keadaan hamil disebutkan tentang masalah iddahnya, yaitu ketika sampai melahirkan. Barakallahu fikum. Kalau dibahas iddahnya orang hamil sampai melahirkan, artinya tidak masalah dia menceraikan ketika dia dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Yang penting jangan ketika dalam keadaan haid. Jadi yang sunnah itu adalah menceraikan istri dalam keadaan tidak sedang haid. Kalau sedang haid dikatakan dengan talak bid'i. Talak bid'i itu talak yang bid'ah. Sehingga ketika seorang sahabat, kalau enggak salah Ibnu Umar, menikahkan istrinya dalam keadaan haid, Nabi menyatakan rujuk kembali atau kembalikan dia dan kemudian tunggu sampai bersih. Setelah bersih maka silahkan engkau ceraikan dengan iddahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentunya selama dia hamil, karena itu masa iddah, masih tanggung jawab suaminya. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, bagaimana riwayat yang menyatakan apabila jima harus ada sehelai kain atau di dalam selimut, tidak boleh telanjang bulat dan tidak boleh terang atau harus mematikan lampu? Jazakallahu khairan. Wallahu alam, saya tidak tahu tepatnya hadis tersebut, tapi beberapa riwayat yang semakna dengan itu banyak yang dhaif atau lemah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan mau bertanya, bagaimana sikap suami apabila istri memaksa minta diceraikan sehingga harus melanggar syariat dan memaki suami dengan kata-kata binatang agar suami dapat berpikir untuk menceraikannya, padahal nafkah lebih dari cukup dan tidak ada KDRT? Dan apabila istri yang memutuskan minta diceraikan, apa harus keluar dari rumah? Nah, Allah Ta'ala alam, kita jawab dari belakang ya. Kalau istri yang memutuskan untuk cerai, apakah harus keluar dari rumah? Seorang wanita tidak punya hak cerai, sehingga tidak boleh dia keluar dari rumah. Bahkan ketika diceraikan oleh suaminya pun, dia tetap di rumah suami sampai masa iddahnya habis. Mengapa demikian? Di antara hikmahnya adalah barangkali di masa-masa iddah itu suaminya akan merujuk kembali. Barakallahu fikum. Sedangkan sikap suami kalau sang istri sampai mengucapkan kalimat-kalimat yang jelek, bahkan sampai keluar kata-kata yang tidak pantas, binatang dan sebagainya, maka saya melihatnya, wallahu alam, suaminya yang lebih tahu. Mengapa? Apakah itu memang perangainya, aslinya begitu, atau itu adalah sesuatu yang dipaksakan oleh dia karena dia ingin diceraikan? Kalau yang kedua, jangan diceraikan dia dan tahan dia. Karena biasanya seorang wanita ketika berkata ceraikanlah aku, maknanya perhatikanlah aku. Jadi peganglah aku sebagai istrimu yang benar-benar istrimu, yang kau sayangi, yang kau perhatikan, yang kau tanya bagaimana kabarnya dan seterusnya. Kebanyakan para wanita seperti itu. Karena dia ingin diperhatikan, keluar kalimatnya, ceraikan saja saya. Maksudnya kalau engkau tidak menganggap saya sebagai istri dan tidak memperlakukan sebagai istri, tidak memperhatikan, tidak menyayangi dan sebagainya, ya ceraikan saja begitu. Tetapi yang diharapkan oleh semua para wanita tadi dengan kata-katanya adalah sayangilah aku atau perhatikanlah aku dan seterusnya. Barakallahu fikum. Sehingga kalimat-kalimat tadi itu mungkin amarahnya dia sedang memuncak, yang keluar dalam keadaan tidak sadar atau setengah sadar, maka kamu anggap saja bahwa itu ucapan syaitan. Sebagaimana ketika ini bukan sejelek itu ya, tetapi ada sesuatu kata-kata yang tidak pantas. Nabi katakan pada istrinya, sudah datang lagi syaitanmu, begitu kalimatnya. Syaitanuki, atau sudah kembali lagi syaitanmu. Ini barakallahu fikum menunjukkan apa? Yang tertuduh adalah syaitan yang memanas-manasi dan memprovokasi istri tadi sampai semarah itu, sehingga dia tidak dendam kepada istrinya dan dia dalam keadaan tetap tahu aslinya istriku bukan itu. Itu sudah keluar dari kebiasaannya. Baik, Itu kalau yang kedua. Kalau jawabannya yang pertama, memang perangainya buruk, kata-katanya buruk, dan aslinya seperti itu, ceraikan saja. Sesuai dengan permintaannya, ganti yang baru, itu suaminya yang lebih tahu bagaimana keadaan istri tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya suami menalak istrinya, bahkan sempat mengusirnya, namun itu dulu ya, ketika belum mengenal agama, bahkan tidak ada rasa pengetahuan bahwa yang diperbuat itu salah, dan baru sekarang menyadari apa yang dilakukan itu salah. Salah sudah punya beberapa anak. Jazakallahu khairan. Dengan istri yang tadi? 6. Beberapa anak? 6. Karena artinya sudah pernah dicerai, sudah pernah ditalak. Tapi karena belum paham dulunya. Ya, tidak apa-apa. Kalau itu talak satu, ini sekali 6. Ya. 6. Atau dua kali, tidak mengapa, karena yang namanya rujuk itu tidak perlu pakai ikrar khusus. Kalau dia kemudian memperlakukannya sebagai istri kembali, maka itu rujuknya. Ini menjimai kembali, itu rujuknya. Barakallahu fikum. Sehingga yang harus dilakukan oleh suami tadi adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, kemudian meminta maaf pada istrinya dan memberikan sesuatu untuk mengimbanginya. Ini apa yang kamu lakukan dulu terlalu jelek atau terlalu begini, maka diimbangi dengan yang baik-baik. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tapi tetap terhitung talak satu saja. Iya. Udah pernah talak, artinya ingat-ingat itu. Jazakallah khair. Artinya yang perlu dilakukan selain taubat, selain memperbaiki sikapnya kepada istrinya, yang ketiga, mengingat bahwa engkau sudah pernah talak satu. Nanti ketika terjadi lagi, la samahallahu, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau sampai terjadi, maka itu talak dua. Begitu talak tiga, tidak boleh rujuk lagi selama-lamanya sampai dia menikah dengan orang lain, kemudian cerai lagi, baru kemungkinan bisa rujuk. Wallahu ta'ala alam bisawab.